Mitra Bisnis, transparansi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dipertanyakan oleh seorang pembaca Kompas setelah anaknya yang berprestasi di sebuah SMA top dan telah mempersiapkan dengan matang, gagal lolos tes Fakultas Kedokteran UI. Dia merasa aneh dalam formulir pendaftaran, terdapat kolom keturunan etnis yang wajib diisi, yang membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam penentuan lolos tidaknya seleksi masuk tersebut. Jika ini benar, maka selamanya Indonesia tidak akan mendapatkan benih dokter terbaik untuk menyelamatkan orang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan akademisi Roy Sembel. Pak Roy, apa komentar Anda? Ya, kalau untuk tujuannya untuk pendataan statistik, itu tidak apa-apa. Seperti di Amerika Serikat juga ada pertanyaan tentang itu, tapi sebenarnya di sana tidak wajib diisi kalau misalnya tidak comfortable, karena kalau merasa takut digunakan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan keberagaman, ya, diversity, maka itu tidak perlu diisi. Nah, kalau tujuan, sekali lagi, kalau tujuannya untuk statistik saja, seperti ada gender juga kan, ada male atau female atau pria atau wanita, dan untuk di data statistik sebenarnya itu bagus. Namun nanti kalau bisa ditenggarai, digunakan untuk misalnya ada diskriminasi, nah itu yang bisa berbahaya. Kan kita negara Pancasila, bukan waktunya lagi untuk melakukan diskriminasi seperti itu. Jadi wajarnya semua orang yang memiliki prestasi harus diberi akses yang sebesar-besarnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti itu. Sekarang sudah merupakan kewajiban negara, bukan sekarang, sudah merupakan kewajiban negara untuk menjalankan pendidikan gitu kan. Dan juga pendidikannya itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat bagi masa depan bangsa. Nah, kalau misalnya memang orang-orangnya itu memang sudah diberikan akses yang fair, nah kemudian tidak bisa masuk, nah itu berarti memang konsekuensi dari seleksi. Kalau misalnya seleksinya didasarkan kepada hal-hal yang bisa menyebabkan ada di tengah risara, nah itu harusnya sudah dihindari sekarang gitu. Boleh ada, tapi dibuat opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Lalu, selain terdapat kolom keturunan etnis, kolom lain yang juga banyak dikeluhkan adalah kolom mengenai penghasilan orang tua dan kolom agama. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang strategi yang pribadi seperti agama, kemudian etnis, dan lain-lain, sudah waktunya dibuat opsional gitu ya. Artinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalnya agak ragu untuk nanti bisa digunakan yang aneh-aneh, ya sebaiknya dibuat seperti opsional gitu. Kemudian tentang penghasilan, itu mestinya adalah bicara tentang potensi beasiswa gitu ya. Jadi kalau tentang penghasilan tinggi atau penghasilan rendahnya itu, nanti kita lihatnya nanti apakah ada potensi untuk mendapatkan beasiswa sampai misalnya persyaratan mendapat beasiswa adalah, itu yang ada beberapa jenis beasiswa ya. Ada beasiswa yang berdasarkan prestasi, ada yang beasiswa berdasarkan kebutuhan karena keluarganya tidak mampu. Nah itu statistik seperti itu bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau untuk seleksi masuknya sendiri, itu harusnya jangan dulu. Nanti begitu sudah masuk, baru kemudian nanti berikutnya adalah ada titik tertentu untuk masalah beasiswa, kebutuhan akan beasiswa atau tidak gitu. Sedapat mungkin masuknya calon mahasiswa itu adalah berdasarkan prestasi dulu, nah kemudian setelah masuk baru nanti dialokasikan, misalnya perlu ada biaya, perlu ada alokasi beasiswa ya, dengan jatah tertentu untuk yang berpenghasilannya, artinya yang membutuhkan dengan keluarga dari penghasilan rendah misalnya, seperti itu. Demikian akademisi Roy Sembel, saya Wendy Lim.